contoh yang mahmul. Alal musanna. Marartu bithnain. Ay rajulain. I'rabuhu. A'rib. I'rabuhu marartu bithnain wa fa'ilun. Bithnaini jarun wa turun. Alba amu jarin. Bithnaini majurun bilba. Wa majurun wa amadu jarin ya. Ya batani anil kasrati li annahu mahmulun ala musanna. Fannunu zidat awadhan ayin harakati wa tanyini ladaini sana filismi. Nam. I'rabnya sama. Hanya kita katakan li'annahu mahmul. Jangan li'annahu musanna. Padahal siapa mengi'rabkan mahmul kemudian dengan kalimat li'annahu musanna, salah. Karena dia bukan musanna. Dia bukan musanna. Itsnain bukan musanna. Karena bukan dari itsnun wa itsnun menjadi itsnain. Tidak ada itsnun. Taib. Wasnataini juga sama. Marartu bitnataini. Anta ikra. Ay imra'ataini. Marartu bitnataini. Ay imra'ataini. Itnataini. Ha? Marartu fi'lun muta'ilun. Itnaini. Jaru majrurun. Walba'u harfu jarin. Itnaini majrurun. Bilba'i. Yang kedua wasnataini barakallahu fiik. Yang muannas, yang muannas. Makanya ikuti. Kalau ada yang baca ikuti. Harusnya pakai speaker yang bacanya. Biar kedengaran semua. Hatta yang di akhwat sana dengar. Hatta yang di radio di rumah dengar. Hatta yang di apa? Radio streaming di negara lain dengar. Bacaan kalian. Hah? Irfa' sautak, keraskan suaramu. Ay, imra'ataini, wa huwa ma'tufun. Ya akhi, aina ant? Ay, imra'ataini, wa huwa ma'tufun. Ala maqablahu, wa ala matujarini, ayya, li'annahu ma'tufun, ala musana. Baik. Perbedaannya hanya li'annahu mahmulun. Wa fi jam'il mudzakkar salim wa ma humila 'alaih. Mauzi' berikutnya pada jamak mudzakkar salim. Wa ma humila 'alaih dan yang mahmul 'ala jamak mudzakkar salim. Juga dia majrurun bil ya. Muslimun menjadi muslimin. Taibun menjadi taibin. Mimma taqaddama bayanuh. Sebagaimana telah lewat keterangannya. Apa yang disebut dengan jamak dan syarat-syaratnya. Itu penting. Apa pentingnya? Supaya kita tahu dia jamak mudzakkar salim atau bukan. Kalau memang dia jamak mudzakkar salim. Berarti li'annahu jamak mudzakkar salim. Kalau ternyata syarat-syaratnya enggak lengkap. Ternyata dia bukan jamak atau tidak memiliki mufrad. Tidak memiliki mufrad. Maka apa kita katakan? Mahmulun halal jama' mudzakkar salim. Seperti illiyun, illiyin. Enam. Itu bukan jama' tetapi mahmul halal jama' mudzakkar salim. Baik. Contoh. Misal. Qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yahfaduna furujab. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Naam. Man? Dawru man? Iqra. Warfa' sawtak. Sayyid. Wa fa'iluhu mustatirun fihi. Wujuban. جار ومجرور اللام حرف جر نو مجرور باللام اللام حرف جر